Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Syahadatan arju biha najata yawmiddin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-salihul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus diberikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari yang baik ini dalam sebuah majlis yang kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat akan syariat dan agamanya. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di majelis pagi hari ini saya ingin menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kandungan dan makna dari hadis ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan dan suatu perkara yang sangat berharga bagi setiap muslim dan muslimah. Apalagi kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, dan penuh dengan perkara yang bisa melalaikan, bahkan kadang memalingkan seorang hamba dari agamanya. Hadis yang saya maksud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, qulli bil Islam qawlan la as'alu anhu ghayraka." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku sebuah ucapan yang saya tidak bertanya lagi tentang hal tersebut kepada selainmu." Jadi di sini Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya dan meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau diberikan sebuah wejangan, sebuah wasiat yang mencukupi beliau sehingga tidak perlu ia bertanya kepada siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nampak dari pertanyaan bahwa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya pasti beliau akan menjawab sesuatu yang apabila seorang hamba berpegang dengannya maka itu telah mencukupi dirinya di dalam kehidupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata beliau, "Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Nah, perhatikan jawaban beliau yang sangat ringkas. Akan tetapi jawaban ini kalau dicermati dan dihayati, ini sebenarnya telah mencukupi pertanyaan Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, dan sungguh merupakan sebuah pegangan yang sangat kuat di dalam kehidupan seorang hamba. Nabi bersabda, "Qul amantu billah." Katakanlah, saya beriman kepada Allah. "Tsumma istaqim," kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Diperintah untuk istiqamah di atas keimanan. Maka di dalam hadis yang mulia ini, yang merupakan salah satu jami' dari jawami'ul kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dimaklumi, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kelebihan. Beliau mengumpulkan berbagai mutiara hikmah dan berbagai pelajaran dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Iya. Kandungan kata-kata beliau ini mencakup banyak hal. Sama dengan jawaban yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dari jawami'ul kalim. Dan jawaban ini, wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Sufyan bin Abdullah Tsaqafi, ini adalah makna dari ayat atau dua ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, ثم استقاموا, kemudian mereka istiqamah, kemudian mereka istiqamah, iya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka inilah penduduk sorga, kekal di dalamnya sebagai balasan dari perbuatan mereka. Ini ayat di surah Al-Ahqaf. Ayat yang kedua semena dengannya ayat di dalam surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, menyampaikan kepada mereka, "Alla takhafu," jangan kalian takut, "wala tahzanu," dan jangan kalian bersedih hati, "wa abshiru," dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Iya. Dua ayat ini menjelaskan keutamaan keimanan sekaligus menjelaskan keutamaan istiqamah di atasnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sufyan bin Abdullah Tsaqafi, "Qul amantu billah," katakan saya beriman kepada Allah, "thumma istaqim," kemudian istiqamalah kamu, kemudian istiqamalah kamu. Ini wasiat dianggap cukup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai bekal yang tidak perlu Sufyan bin Abdullah Tsaqafi bertanya lagi setelahnya, setelah wasiat ini. Tidak perlu dia bertanya kepada siapapun. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, iya. Maka kita perlu mencermati dan memperhatikan makna ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amantu billah, kul amantu billah." Katakan saya beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Nah, secara global, wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan kandungan dari dua ayat ini menunjukkan keutamaan istiqamah di atas agama, keutamaan seorang itu kokoh dan teguh di atas agama. Dan istiqamah ini, untuk teguh dan kokoh di atas agama ini, ada sebab-sebab, ada perkara-perkara yang hendaknya dilakukan oleh setiap hamba sehingga ia kokoh di atas agama, istiqamah di atas agama. Maka ini dua pembahasan yang sangat luas, dua perkara yang sangat penting. Yang pertama tentang istiqamah, kemudian yang kedua tentang sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas agama. Tentang istiqamah itu sendiri, istiqamah bermakna komitmen di atas jalan yang lurus. Komitmen di atas jalan yang lurus dan melaksanakan apa yang diperintah. Dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Dan makna istiqamah ini mencakup seluruh agama. Istiqamah terhadap seluruh agama, dari amalan yang zahir maupun amalan yang batin, dari ucapan, amalan maupun perbuatan, semuanya tercakup di dalamnya. Iya. Karena itulah perintah istiqamah sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Perintah istiqamah sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Dan perintah untuk istiqamah ini datang dengan berbagai bentuk di dalam Al-Quran. Kadang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa dia adalah perintah terhadap nabinya dan terhadap seluruh yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ya'maluna basir." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Berarti kan beliau diperintah, istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu. Demikian pula siapa yang beriman bersamamu telah bertobat, hendaknya mereka istiqamah. Wala tatghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian, apa yang mereka lakukan. Maha melihat apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Perhatikan keharusan dari istiqamah. Siapa yang istiqamah di atas tuntunan dan syariat, maka dia tidak boleh condong kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berpaling dari tuntunan dan berpaling dari ketentuan agama. Sebab kecondongan kepada orang-orang yang zalim ini mengakibatkan seorang hamba terseret, terjerumus, sehingga kadang ia seperti yang disebut di dalam ayat, akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka. Kalian akan disentuh oleh api neraka. Iya. Maka ini ayat yang pertama, anjuran untuk istiqamah. Ayat yang kedua juga anjuran untuk istiqamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum." Karena itulah hendaknya engkau berdakwah di atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintah. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Lagi-lagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk istiqamah. Iya. Bahkan istiqamah di atas agama ini, menegakkan agama, komitmen di atasnya, ini adalah perintah Allah kepada para nabi dan para rasul. Syariat yang Allah syariatkan. Allah menyebutkan ulul azmi yang paling pertama di dalam perintah ini, mewakili para nabi dan para rasul. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama. Apa yang Allah syariatkan? Apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh? Demikian pula apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Lima nabi disebut. Ulul azmi. Wakil dari para nabi. Apa wasiat tersebut? Anaqimuddin. Hendaknya kalian menegakkan agama. Ya, ini dari mana istiqamah? Menegakkan agama. Wala tatafarraku fi. Dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Iya. Ini ayat yang ketiga menjelaskan pentingnya seorang itu menegakkan agama dan istiqamah di atasnya. Ayat yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Namun diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka istiqamalah kalian kepada Allah dan beristighfarlah selalu kepadanya. Perhatikan, lagi-lagi, perintah untuk istiqamah di atas tuntunan setelah dinyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kemudian manusia diperintah untuk istiqamah kepada Allah dan senantiasa bertobat, beristighfar kepadanya. Iya. Dari pentingnya istiqamah ini juga kadang di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan bahasa lain. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-i'tisam, berpegang teguh. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Ini perintah. Kemudian juga dari pentingnya istiqamah kadang disebutkan makna tsabat dalam agama, pentingnya itu pentingnya as-sabat, kekokohan di dalam agama. Dan as-sabat, kekokohan, itu adalah bagian dari makna istiqamah. Dari mana istiqamah. Dan as-sabat ini adalah perkara yang dituntut. Perkara yang dituntut pada setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan kelompok musuh, maka hendaknya kalian sabit, fasbutu, hendaknya kalian kokoh, istiqamah, dan zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung. Iya. Dari pentingnya istiqamah ini disebutkan itu dari doa kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan senantiasa berharap kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Dan tidak ada ucapan dari kaum mukminin kecuali mereka berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah kesewenang-wenangan kami di dalam segala perkara, dan kokohkanlah kaki-kaki kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Assalamualaikum. Iya. Maka ini doa kaum mukminin. Doa kaum mukminin agar supaya mereka dikokohkan istiqamah di atas petunjuk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan hal ini agar supaya kaum muslimin senantiasa berdoa. Di antaranya Nabi mengajarkan Allahumma hdini hidayatat tariq wa saddidna sadada sahm. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk pada jalanmu, dan luruskanlah kami. Kalimat as-sadad itu diluruskan, tidak ada bengkoknya. Dan itu hakikat istiqamah. Hakikat istiqamah. Dan luruskanlah kami sebagaimana lurusnya anak panah. Anak panah dimaklumi. Ya, bagaimana seorang yang membuat anak panah dirapikan sedemikian rupa supaya betul-betul lurus agar bisa dimanfaatkan. Iya. Kemudian dari pentingnya istiqamah ini, Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan tentang wajibnya seorang mengetahui makna dan perkara yang menyebabkan dia kokoh di atas agama. Iya. Sebab andai kata ia tidak dikokohkan di atas agama, maka sungguh dia akan mengarah kepada perkara yang membahayakannya dan akan membinasakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya. Dan perhatikan, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ayat di surah Al-Isra. Allah berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu minhu thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau, Nabi Muhammad. Perhatikan. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau. Tidak menjadikan engkau di atas as-sabat. Tidak menjadikan engkau di atas keistiqomahan. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau, maka sungguh engkau, Nabi Muhammad, telah mengarah kepada mereka mengharapkan sesuatu yang sedikit. Kalau engkau sudah melakukan hal yang seperti itu, maka kami akan membuat engkau merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati. Dan engkau tidak akan mendapatkan penolong seorang pun dari sisi kami. Iya. Perhatikan ayat yang agung ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan nikmat kepada beliau, bahwa beliau ini dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan. Sehingga beliau istiqamah. Iya. Dan ini secara tidak langsung adalah pelajaran kepada seluruh umat untuk memahami dan mengerti betapa pentingnya istiqamah di dalam agama, komitmen di atas agama, dan betapa mereka harus mempelajari segala sebab yang bisa mengantar mereka untuk istiqamah di atas agama. Iya. Maka ini kandungan yang pertama dari hadis. Pembahasan tentang pentingnya istiqamah. Dan telah nampak dari pembahasan pentingnya istiqamah ini, bahwa tidak akan layak kehidupan seorang hamba, dan tidak ada kebaikan dalam kehidupan seorang hamba kecuali apabila dibangun di atas istiqamah dan keteguhan di atas agama. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua yang saya ingin isyaratkan di sini berkaitan dengan hadis adalah wasail al-istiqamah, sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu istiqamah. Perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba itu kokoh di atas agama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan satu kalimat. Qul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu. Iya. Hanya disebutkan keimanan sebagai sebab Apabila seorang menjaga dirinya di atas keimanan, dia tetap istiqamah di atasnya, maka inilah yang menyebabkan hamba itu istiqamah di atas petunjuk. Iya. Namun kalimat yang ringkas ini kalau dijabarkan dan dipahami makna keimanan, ini akan mencakup banyak hal. Karena itu para salaf di dalam menafsirkan ya, ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah, ada menafsirkannya yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Ada menafsirkannya adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Ada menafsirkannya sebagai keikhlasan. Dengan mana? Ikhlas. Ya. Dan ini penafsiran sebagian makna. Penafsiran terhadap apa? Sebagian makna. Sebab kadang para ulama menafsirkan sebuah ayat atau menafsirkan sebuah hadis, dan penafsiran tersebut mereka ingin mengisyaratkan sebagian makna di dalam ayat maupun hadis itu, bukan menafsirkan seluruhnya. Ya. Karena itu, kalimat yang ringkas ini kalau ingin dijabarkan, maka cakupannya sangat luas sekali. Sebab dia mencakup seluruh agama. Dia mencakup apa? Seluruh agama. Sebab keimanan itu mencakup banyak hal. Sebagaimana yang dimaklumi bahwa iman itu kadang dengan ucapan, kadang dengan keyakinan, dan kadang dengan amalan tubuh. Iya. Maka cakupannya sangat luas sekali. Siapa yang menjaga dirinya di atas keimanan, maka dia pasti orang-orang yang telah melaksanakan istiqamah dan berada di atas jalur istiqamah. Iya. Maka ini sebab yang pertama saya sebutkan secara global adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah dia menjaga keimanannya. Dia menjaga keimanannya. Iman itu kalau dibahasakan dengan makna yang umum, iman itu adalah agama Islam itu sendiri secara keseluruhan. Ya. Kalau dibahasakan dengan makna khususnya, itulah yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Wa mal iman? Apakah iman itu wahai Nabi Muhammad?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iman itu dengan rukun iman yang enam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman, engkau beriman kepada Allah. Iya. Beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itulah keimanan. Dengan makna khususnya. Dan dimaklumi bahwa iman mempunyai banyak cabang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman adalah 73 sampai 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Maka ini keimanan dengan maknanya yang sangat luas. Maknanya yang sangat luas. Ya, karena itu wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul amantu billah." Katakan saya beriman kepada Allah, "thumma istaqim." Sebab istiqamah di atas keimanan ini, apabila seorang hamba giat dan terus melaksanakannya, melaksanakan segala konsekuensi keimanan, maka ini sudah cukup merupakan tugas di dalam kehidupannya. Sudah merupakan tugas dalam kehidupannya yang tidak ada habisnya. Iya. Yang tidak ada habisnya. Karena itulah hendaknya dipahami makna keimanan. Dan bagaimana seorang itu memupuk dirinya di atas keimanan tersebut. Mengokohkan dirinya di atas keimanan. Sebab dimaklumi bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena melaksanakan maksiat. Iya. Maka ini adalah hal yang pertama yang menyebabkan seorang hamba sabit dan kokoh di atas agama, menyebabkan dia istiqamah, yaitu menjaga dirinya di atas makna-makna keimanan dan menjalankan konsekuensi dari keimanan. Kemudian yang kedua, dari hal yang mengokohkan seorang hamba, membuatnya istiqamah, adalah dia senantiasa memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menghindari segala bentuk kesyirikan. Iya, ini makna penafsiran yang dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Mana beliau menafsirkannya, "Alla yusyriku billahi syai'an." Tidak boleh mereka mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Iya. Dan di dalam sebuah riwayat beliau berkata bahwa maknanya dia tidak menoleh kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga diri di atas tauhid dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang mengokohkan seorang hamba di atas agama. Ini perkara yang mengokohkannya. Sebab tidak ada petunjuk bagi seorang hamba kecuali dengan kemurnian tauhidnya. Kemurnian tauhidnya dan peribadatannya yang hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini yang dimaksudkan dengannya adalah apa? Kecirikan. Sebab di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Iya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, ulaika lakumul amnu. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, perhatikan. Keamanan dan petunjuk dijamin hanya untuk orang yang beriman dan memurnikan keimanannya. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disuruhkan oleh para nabi dan para rasul. Inilah yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah dan didakwakan oleh beliau 10 tahun di Madinah sambil membangun syariat di atasnya. Dan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal, juga masih menjaga kemurnian tauhid dan menganjurkannya. Sampai beliau berpesan saat beliau akan meninggal, "La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur para nabinya sebagai masjid. Perhatikan bagaimana Rasulullah betul-betul menjaga tauhid. Iya. Sebab siapa yang menjaga hal ini, maka ini adalah lambang istiqamah, keistiqamahan seorang hamba. Dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian dari mana istiqamah? Dari mana hadith? Kandungan hadith terdapat juga di dalamnya isyarat terhadap sebab yang lain. Sebab yang ketiga dari sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas agama. Iya. Dimaklumi bahwa tidak ada jalan untuk beriman dan tidak ada jalan untuk bertauhid kecuali setelah mempelajarinya. Iya. Bagaimana dia mengetahui ini adalah keimanan, ini adalah amalan yang merupakan keimanan? Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah jalan yang lurus? Ini adalah jalan yang murni. Ini adalah kesyirikan yang hendaknya dijauhi. Dari mana dia mengetahuinya? Semuanya diketahui dengan jalan menuntut ilmu. Ya, karena itu di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dia menuntut ilmu syar'i dan mempelajari agama. Ya, perhatikan ya penjabaran dari hadis. Kalau Nabi berkata, "Qul amantu billah," katakan saya beriman kepada Allah. Ya. Ini bukan khayalan, bukan Rasulullah tidak mengajarkan. Seorang itu hanya berhayal dan berangan-angan saja. Tidak. Tetapi hal tersebut ada perkara-perkara yang hendaknya dilakukan agar terwujud makna pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan saya beriman kepada Allah. Itu kita harus mempelajari ya dan menuntut ilmu agama sehingga kita mengetahui ya, apa itu keimanan, apa itu tauhid, apa itu agama itu. Ya, bagaimana perintah-perintah Allah, apa-apa saja yang dilarang. Ya, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Ini semuanya kaitannya dengan agama dan itu tidaklah diketahui kecuali dengan menuntut ilmu. Kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Maka di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah dia mempelajari ilmu syariat. Mempelajari ilmu syariat. Ya. Dan kita semua menyaksikan di masa ini. Ya, bagaimana kemunduran kaum muslimin dan bagaimana banyaknya kaum muslimin yang terjauhkan dari jalan yang lurus. Bagaimana banyaknya dari umat Islam ini yang tergelincir ke dalam perkara-perkara yang membahayakan disebabkan karena mereka dangkal pengetahuannya terhadap agamanya. Ya. Karena itu di masa ini menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i itu adalah perkara yang sangat penting. Kalau Imam Ahmad rahimahullah di masanya, beliau berkata bahwa hajat manusia kepada ilmu syariat itu melebihi hajat mereka kepada makan dan minum. Imam Ahmad di masa beliau, masa yang banyak sekali para ulama, masa yang manusia gemar menuntut ilmu, masa yang apa nampak ahli hadis di masa itu dan ahli fikih sangat banyak sekali. Beliau saja berkata di masanya bahwa hajat manusia kepada ilmu itu melebihi hajatnya kepada apa? Makan dan minum. Makan dan minum ya, dikonsumsi oleh seorang manusia dalam kehidupannya hanya 2 atau 3 kali dalam sehari. Berbeda dengan ilmu syariat. Dia perlu kepada ilmu syariat ini pada segala keadaan. Pada segala waktu. Pada segala waktu. Ya, dikarenakan ilmu syariat ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas agama. Ya, menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas agama. Ya, dimaklumi ya bahwa syaitan itu senantiasa menyerang manusia. Menyerang manusia. Ya. Dan serangan syaitan bukan hanya 1 saat, 2 saat. Manusia itu berjalan atau syaitan itu berjalan di dalam aliran darah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka teruslah anggap dia sebagai musuh. Ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Menunjukkan bahwa syaitan adalah musuh yang tidak pernah letih. Yang terus menyerang manusia. Dari berbagai sisi, berbagai arah. Bersama dengan detak nafasnya. Ya Allah. Ya. Bersama dengan aliran darahnya. Ya karena itu. Untuk menghadapi syaitan. Ya, seorang hamba perlu mempelajari ilmu syariat. Bagaimana ia menyibukkan dirinya di atas ketaatan. Dan bagaimana ia menangkal jerat-jerat yang dipasang oleh syaitan untuk apa namanya menjatuhkannya ke dalam jurang kebinasaan. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang keutamaan ilmu syariat dan kebaikannya, tentunya ini adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Pembahasan yang sangat luas. Ya, cukuplah dari keutamaan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan cukuplah dari keutamaan ilmu itu. Ya. Disebutkan bahwa penghuni sorga, sifat mereka adalah orang-orang yang khasyah, punya rasa takut. Punya rasa takut. Dan orang-orang yang memiliki rasa takut ini hanyalah sifat para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan cukup dari keutamaan ilmu, sebuah ibrah yang hendaknya kita cermati. Dari keutamaan ilmu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan anjing-anjing yang terlatih dan anjing-anjing yang tidak terlatih. Ya, anjing-anjing yang terlatih, terdidik, itu dari hukum syariat. Kalau dia memburu, dilepas, kemudian dibaca basmalah, maka hewan buruannya boleh untuk dimakan. Berbeda dengan anjing yang tidak terlatih, tidak boleh dimakan hewan buruannya. Perhatikan ya, bagaimana hewan yang tatkala ia terlatih, ya, dan makna terlatih ini adalah makna adanya pendidikan padanya. Hewan saja yang mendapat pendidikan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dilebihkan di atas hewan yang tidak terlatih, apalagi manusia. Apalagi manusia Kalau dia menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, akan meninggikan derajatnya. Iya. Maka ini sebab yang ketiga yang bisa kita jabarkan dari hadis, dari sebab yang menyebabkan seorang hamba itu istiqamah di atas jalan. Ya, di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan, yang kita juga bisa petik dari hadis, adalah seorang melaksanakan dan beramal dengan segala perintah syariat. Iya. Tidak cukup hanya dengan beriman, kemudian berilmu, mengetahui, tapi harus diamalkan. Harus diamalkan. Karena itu sejumlah dari para ulama menafsirkan ayat dan hadis ya tentang makna istiqamah, yaitu orang yang menjalankan segala perintah, menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Ini adalah perkara yang hendaknya dijaga dan diperhatikan. Beramal dengan ilmu, ya, beramal dengan agama ini, kebaikannya sangat banyak bagi hamba. Kebaikannya sangat banyak. Dan itu yang menyebabkan dia dikuatkan oleh Allah dan dikokohkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum, wa ashadda tathbita, wa idha la'atainahum min ladunna ajran azimah." وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Andai kata mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya, apa yang diwasiatkan kepada mereka. Ini menunjukkan amalan. Dia beramal dengan apa yang dituntunkan. Andai kata ia beramal dengan apa yang diwasiatkan kepada mereka, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, maka Allah berfirman, sungguh itu adalah yang terbaik untuk mereka. Perhatikan, tidak ada yang lebih baik daripada beramal. Itu yang terbaik. Wa ashadda tathbita, dan itulah yang paling mengokohkan mereka. Perhatikan ya, kalimat ashadda tathbita. Ini pengokohan di sini dalam ayat, konteksnya lebih umum. Ya. Kadang ia dibuat istiqamah di atas agamanya, dikokohkan kehidupannya di dunia, dikokohkan kehidupannya di dunia dan di akhirat, diberikan kedudukan untuknya. Itu mana? As-sabat. Mana kekokohan dan keteguhan? Semuanya tercakup di dalam orang yang beramal. Ya, dengan apa yang diperintah. Ya, dan kalau sudah mereka dalam keadaan seperti ini, Allah berfirman, dan pasti kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami. Walahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Perhatikan, ditunjuki kepada jalan yang lurus. Iya, maka beramal ini ikhwani fillah adalah perkara yang sangat penting. Seorang beramal dengan apa yang dia ketahui, iya, walaupun sedikit, tapi dia continue di atas amalan itu lebih baik dari amalan yang banyak. Akan tetapi seorang itu kadang melakukannya, kadang tidak melakukannya. Sebab istiqamah adalah hal yang dituntut. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saddidu wa qaribu. Iya, saddidu, hendaknya kalian berjalan lurus. Ya, ini hakikat istiqamah. Waqaribu, dan berusaha mendekatinya. Ya. Berusaha apa? Mendekati mana? Tasdid itu. Ya, sebab namanya manusia ada kekurangan. Dan ini di antara rahasia, ya, di antara rahasia tatkala Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Istiqamahlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kalian. Kenapa disebutkan bertobat setelah istiqamah? Kenapa disebutkan perintah untuk istighfar setelah istiqamah? Sebab seorang di dalam jalan menuju kepada istiqamah, ada kekurangan yang kadang dia lakukan. Itu jelas. Namanya manusia kadang terjatuh di dalam kesalahan. Dan itu sudah merupakan tabiat manusia. Jelas? Karena itu diperintah untuk banyak istighfar, agar supaya mereka tetap istiqamah di atas jalan. Jangan sampai ia tergelincir, ya, membuatnya semakin keluar dari jalan. Ya, dia tidak sadar, hendaknya dia kembali dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa amalan itu dituntut. Kalau seorang kurang dalam beramal, maka hendaknya dia berusaha untuk menutupi dan menutupi kekurangan tersebut, dan berusaha menjaga dirinya di atas perkara yang menyebabkan dia istiqamah di atas amalan itu. Ya, maka ini sebab yang keempat yang menyebabkan seorang hamba istiqamah, itu menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kemudian dari sebab yang kelima yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan jalannya. Iya. Dikokohkan jalannya, diberi hidayah di atas jalan yang lurus. Diberi hidayah di atas jalan yang lurus. Nah. Dan ini terpetik dari mana? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Istiqamalah kamu di atasnya. Sebab iya. Dari mana seorang itu ingin tetap istiqamah? Ia senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikokohkan di atas jalan yang lurus. Iya. Siapa yang tahu hati ini? Hati ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qulubu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibaha kaifa syaa. Ya, hati-hati itu antara dua jemari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Iya. Perhatikan kalau nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saja dikokohkan oleh Allah. Iya. Dan Allah berfirman kepadanya, "Laula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata engkau, kami tidak kokohkan wahai Nabi Muhammad, engkau akan mengarah kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Apalagi kita. Kalau kita tidak diteguhkan oleh Allah, tidak dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah sebuah kesengsaraan bagi manusia. Karena itu memohon as-sabat, memohon keteguhan, hendaknya senantiasa berada dalam hati kita. Ya, karena itu doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya kokohkanlah hati kami di atas ketaatan. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr. Ya Allah, saya mohon kepadamu as-sabat, keteguhan di atas perkara. Dan juga di atas, di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma ihdina hidayatat tariq wa saddidna sadad as-saham. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami menuju kepada jalan yang lurus, dan berikanlah dan luruskanlah jalan kami, buat kami lurus sebagaimana lurusnya anak panah. Ini semuanya adalah perkara yang dibutuhkan, diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya agar supaya ia istiqamah di atas jalan, ia istiqamah di atas jalan yang lurus. Yang jelas sebab-sebab istiqamah sangatlah banyak, ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi sekedar isyarat-isyarat, ya, dari hadis yang agung ini, supaya kita memahami bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas ini, ya, yang Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wejangan yang tidak perlu beliau bertanya lagi kepada siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin bisa nampak dari uraian yang saya terangkan tadi betapa luasnya, ya, kandungan dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan berkaitan dengan hadis ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ini di masa, ya, terlalu banyak perkara yang bisa memalingkan seorang hamba dari agamanya. Terlalu banyak syubhat, terlalu banyak syahwat yang terus menyambar-nyambar, ya, dan perkara yang kadang hal tersebut tidak disadari oleh seorang hamba bisa menyeretnya kepada jurang-jurang kehancuran, jurang-jurang kebinasaan. Ya, karena itu memperhatikan makna istiqamah dan memperhatikan sebab-sebab yang mengarahkan kepada makna istiqamah ini termasuk tugas di dalam kehidupan. Perkara yang hendaknya senantiasa kita jaga, senantiasa kita pelihara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan memelihara kita semua di atas ketaatan, membuat kita semua sebagai, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikuatkan di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah tersebut. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.